Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ayyuhal muslimun ibadallah kaum muslimin sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah al imam muslim rahimahullahu taala meriwayatkan suatu hadis dengan sanadnya sampai dari sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu amalan sedekah jariah. Yang kedua adalah amalan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan ucapan idza matal insan. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza mata ibnu adam. Apabila telah meninggal anak cucu Adam manusia. Menunjukkan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, kita selaku hamba Allah sebagai manusia dan secara umum pula seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mendatangi waktu yang dia akan diangkat, dicabut ruh dan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasakan kematian. Dia akan menutup kehidupannya pada saat waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu menasihatkan kepada umatnya agar mereka menjadi hamba yang baik, agar mereka menjadi hamba yang selalu kembali bertaubat kepada Allah dan selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menasihatkan untuk memperbanyak dan sesering mungkin bagi umatnya untuk selalu mengingat kematian. Yang semua itu agar mereka sadar, dan semua itu agar mereka kemudian bergegas kembali kepada Allah, karena sesungguhnya dia akan menghadapi suatu alam yang menjadi hari pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan selama hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Faruqu hadhihi al-ummah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat perkara yang akan menghancurkan, perkara yang akan memutus kelezatan, perkara yang akan memutus kenikmatan yang kalian rasakan." Para sahabat bertanya, "Wa ma hadimul ladzati ya Rasulullah?" Apa itu perkara yang akan memutuskan kelezatan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-maut." Yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu dan sesering mungkin mengingat kematian, agar dengannya dia sadar dan agar dengannya dia bisa memperbaiki diri dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia kemudian sadar bahwasannya setelah kematian dia akan menghadapi suatu hari yang menjadi hari pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, yang dia amalkan pada kehidupan dunia. Tentunya masing-masing kita tidak akan mengharapkan diri kita mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan pada kehidupan akhirah. Karena sesungguhnya kesengsaraan pada kehidupan akhirah sama sekali tidak bisa untuk dibandingkan dengan kesengsaraan yang ada pada kehidupan dunia. Kita pun tidak menginginkan pada saat kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, kita menjadi golongan orang-orang yang diberi catatan amalnya dari arah kirinya, yang menandakan itu merupakan tanda bahwasan dia akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah, sehingga dia akan menyesal dengan apa yang dahulu dia lakukan. Dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala nukilkan, firmankan dalam Al-Quran, "Wa amma man utiya kitabahu bisyam fi shimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laytaha qanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Dia menyesal, duhai celakanya dengan catatan amal ini. "Walam adri ma hisabiyah," duhai kalau seandainya aku tidak mendapati hari penghisaban. Dia menyesal, dia takut. Ternyata katkala dia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari arah kirinya, dia berangan-angan, duhai kalau seandainya aku tidak menjumpai hari perhitungan amal. Dia pun menyesal. Dia mengatakan, "Ma agna anni maliyah," sungguh harta yang aku kumpul-kumpulkan, sungguh harta yang aku timbun pada kehidupan dunia sama sekali tidak memberikan manfaat untuk diriku. "Halaka anni sultaniyah," dan kekuasaan, jabatan-jabatan yang aku dahulu mengejarnya, jabatan-jabatan yang dahulu aku mengejarnya sampai aku tidak memperhatikan jalan-jalan syariat Islam, pun akhirnya pergi dan sirna dari diriku, sama sekali tidak memberikan manfaat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, "Khuduhu faghulluh," ambil hamba itu dan ikat dia, "Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh," kemudian lilitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dari api neraka, na'udzubillah. Kesengsaraan di atas kesengsaraan yang akan dia rasakan tatkala dia salah menggunakan kesempatan kehidupan dunianya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak untuk kita mengingat kematian. Perbanyak untuk mengingat suatu perkara yang kita tidak akan mampu untuk menghindar darinya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian wahai manusia berlindung diri dari kematian di benteng-benteng yang kokoh. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati dan menjumpai kalian. Faktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Maka perbanyak untuk mengingat kematian dengan harapan kita akan memperbaiki diri dengan apa yang kita ingat dari kematian tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tatkala menyebutkan apabila manusia telah meninggal dunia, maka akan terputus amalannya. Yakni dia tidak akan bisa lagi untuk menambah amalan soleh. Dia tidak bisa lagi kemudian untuk berupaya menambah berat timbangan amalan dia. Pintu kesempatan telah Allah Subhanahu wa taala tutup untuk dirinya tatkala al-maut telah menjemput dia. Di sini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk memperbanyak amal. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan yang soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar jabatan. Namun semata-mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari dan fahami agar kemudian tatkala kita mengarungi kehidupan dunia ini berjalan di atas tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak melenceng dari tujuan Allah menciptakan kita. Tatkala Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita habiskan umur-umur kita untuk perkara-perkara dunia yang seharusnya kita manfaatkan kehidupan dunia itu untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa pada saat kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Lalu untuk apa kemudian kita menghabiskan umur kita untuk mengumpulkan perkara-perkara yang nantinya kita akan meninggalkan perkara tersebut, yang akan menjadi beban berat untuk kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian amalan yang pahalanya itu akan terus mengalir meskipun orang yang mengamalkan itu telah meninggal dunia. Dia terus akan mendapatkan aliran pahala dari amalan yang dia lakukan meskipun dia sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun meninggal dunia. Dia akan terus mendapatkan hasil pahala yang dia amalkan dahulu. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang seseorang itu akan terus mendapatkan manfaat pahala dari amalan yang dia lakukan meskipun dia telah meninggal dunia adalah sedekah jariyah. yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya, yang terus berjalan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Apakah dia bersedekah untuk membangun masjid, ataukah dia bersedekah untuk membangun sarana-sarana dakwah, ataukah dia bersedekah untuk perkara yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum, dari sumur, jalan, ataupun yang lainnya. Maka selama itu dimanfaatkan dan digunakan oleh kaum muslimin, meskipun dia telah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia, maka dia pun akan mendapatkan hasilnya. Terus mengalir pahala, meskipun dia sudah tidak lagi beramal, meskipun dia tidak lagi berbuat, namun pahala terus dia akan dapatkan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dorongan untuk kita. Apa yang kita miliki dari kemampuan, ketika Allah Subhanahu wa taala meluaskan, membukakan pintu rezeki untuk kita, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita, maka seluruh apa yang kita miliki yang kemudian kita bisa lakukan untuk membangun, menjaga agama Allah dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka tentunya kita tidak bosan, tentunya kita tidak boleh malas, tentunya kita tidak boleh menelantarkan dan masa bodoh terhadap apa yang kita miliki, yang merupakan sebagai saham yang besar untuk kita mendapatkan hasilnya, meskipun kita telah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat berjamaah dengan para sahabat, setelah salam bergegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang tanpa beliau berzikir. Beliau pulang sambil melangkahi pundak-pundak para jamaah, para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sampai setelah itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang menyebabkan beliau bergegas pulang setelah salat. Maka beliau pun menjawab, sesungguhnya aku mengingat ada potongan emas yang ada di rumahku, dan aku tidak senang jangan sampai potongan emas yang kecil ini sampai bermalam di rumahku. Yang kemudian bergegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensedekahkan potongan kecil emas yang beliau miliki. Padahal di berbagai riwayat telah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba Rasul Allah yang miskin. Berhari-hari tungku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan asap, dalam artian tidak ada yang dimasak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Rasulullah memiliki sedikit rizki dari Allah Subhanahu wa taala, potongan emas, beliau tidak memikirkan dirinya, beliau tidak memikirkan keluarganya, beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas beliau bisa mensedekahkan potongan emas yang kecil ini. Sangat jauh pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kita, sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita, beliau memberikan contoh yang terbaik agar kita menjadi hamba yang dermawan, agar kita sebagai hamba yang pandai bersedekah dan mementingkan kehidupan akhirah dibandingkan mementingkan kehidupan dunia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari amalan yang terus akan mengalir pahalanya adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak lain yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Bukan ilmu-ilmu yang mengandung kesesatan, bukan ilmu-ilmu yang di dalamnya terdapat penyimpangan, atau ilmu-ilmu yang di dalamnya mengandung kekufuran, seperti ilmu sihir, ilmu kebid'ahan, ilmu ajaran-ajaran yang sesat. Demikian pula ilmu yang menyebabkan seseorang itu ragu atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu kalam, ilmu filsafat. Semua itu tidak memiliki arti, justru semua itu akan menyeret seseorang kepada kebinasaan. Namun satu saja yang seseorang itu akan mendapatkan manfaat yang kekal meskipun dia telah meninggal dunia, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang dia sampaikan kepada orang lain, yang dia sampaikan kepada istrinya, yang dia ajarkan kepada anaknya, yang dia ajarkan kepada tetangganya, yang dia ajarkan kepada saudaranya dan kaum muslimin secara umum, maka dia pun akan terus mendapatkan aliran pahala meskipun dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepada orang lain. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ilmu yang Anda ketahui hanya satu ayat, meskipun ilmu yang Anda ketahui hanya satu perkara, kalau itu merupakan ilmu al-haq, ilmu yang benar, sampaikan kepada orang lain agar Anda mendapatkan manfaat dari ilmu yang Anda sampaikan tersebut. Namun sebaliknya, tatkala ilmu tersebut Anda rahasiakan, tatkala ilmu tersebut Anda tahan sehingga Anda tidak menyampaikan kepada orang lain, maka bagaimana mungkin ilmu yang Anda bertahun-tahun pelajari di madrasah-madrasah, di ma'had-ma'had, bagaimana mungkin akan menjadi ilmu yang bermanfaat tatkala Anda tidak menyampaikan kepada orang lain. Isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk semangat, untuk giat di dalam menyampaikan ilmu, untuk rajin dan tekun di dalam menyampaikan ilmu. Kita tidak peduli dengan waktu yang mungkin kita habiskan untuk mengajar, namun yang kita pedulikan adalah bagaimana ilmu yang kita miliki ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan dibimbing kepada perkara-perkara yang akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan penjelasan hadis yang kita baca pada khutbah yang pertama terkait dengan amalan-amalan yang terus akan mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita telah meninggal dunia. Yang terakhir adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Para ulama menyebutkan di sini isyarat kepada mereka para pemuda yang hendak melanjutkan kehidupannya memasuki jenjang pernikahan, maka hendaklah dia memilih calon istrinya yang baik akhlak dan baik agamanya. Karena sesungguhnya apabila Anda salah di dalam memilih, Anda hanya memprioritaskan dunia dan fisiknya tanpa perhatian dari akhlak, ilmu dan kebaikan agama dari wanita tersebut, maka sesungguhnya Anda dikhawatirkan tidak akan mendapatkan anak yang soleh. Karena orang yang, wanita yang baik, wanita yang memiliki agama yang baik, tentunya dia pasti akan menginginkan memiliki keturunan-keturunan yang baik. Namun sebaliknya, ketika seorang wanita yang Anda hendak jadikan sebagai pasangan hidup Anda adalah dari orang-orang yang memiliki moral yang tidak baik, yang tidak memiliki perhatian terhadap agama, tidak memiliki kecemburuan terhadap agama, maka sesungguhnya dia pun tidak akan memiliki kecemburuan terhadap ada anaknya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya semua itu tidak hanya, bukanlah perkara yang mudah. Namun semua itu untuk meraih dan mendapatkan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya dan selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, itu membutuhkan juhud, membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan pengorbanan yang besar setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak bukti, banyaknya pihak-pihak yang berangan-angan, yang bercita-cita, berdoa, mudah-mudahan dewasa menjadi anak yang soleh, berharap semudah-mudahan anaknya menjadi anak yang baik, Namun semua itu tanpa disertai dengan upaya, tanpa disertai dengan usaha. Justru yang dia jadikan adalah memberikan, membuka media-media, fasilitas-fasilitas yang akan merusak akhlak dan moral anaknya. Bagaimana mungkin Anda bisa akan meraih cita-cita yang Anda harapkan? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabas. Engkau bercita-cita untuk meroleh kesuksesan. Ketahuilah sesungguhnya kapal bahtera itu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Semua itu harus diupayakan. Semua itu harus ditelusuri dengan jalan-jalan yang benar. Ketika kita mengharapkan dengan jujur untuk mendapatkan anak yang soleh ataupun solihah, maka tentunya kita akan berjalan, meniti jalan-jalan yang menghantarkan kepada cita-cita yang kita harapkan tersebut. Dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan, dengan ikhlas memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Diperhatikan kehidupannya, diperhatikan ibadahnya, diperhatikan muamalahnya. Tatkala dia beranjak dewasa, diperhatikan kemana dia keluar, kemana dia keluar, dengan siapa dia keluar, apa yang dia pegang, apa yang dia lakukan. Semua itu harus diperhatikan. Bukannya kita menjadikan anak itu terbelenggu dengan penjara perhatian kita, bukan. Semua itu karena tujuan kita agar anak kita menjadi hamba yang baik. Masukkan dia ke lembaga-lembaga yang mendidik akhlak yang baik. Masukkan dia kepada pendidikan-pendidikan yang mengajarkan agama Islam, yang akan mendidik moral dan akhlaknya menjadi hamba anak yang soleh. Itu semua merupakan diantara upaya dan usaha untuk meraih anak yang soleh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak lupa bagi kita untuk mengingatkan, untuk kita semuanya untuk meluangkan waktu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat la haula wala quwata illa billah. Mengingat kita sebagai hamba yang sangat lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seseorang itu menjadi hamba yang pelit di dalam berdoa. Panjatkan sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah sesering mungkin dan sebanyak mungkin, setinggi mungkin yang kita harapkan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa yang kita cita-citakan dengan kebaikan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usaha dan upaya yang maksimal yang kita upayakan agar kita meraih cita-cita yang kita harapkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimish shalah.